Ojo sapenakmu kowe ngelarani, ojo sak gampangmu kowe ngobral janji, nanging nyatane tresnamu kuwi ra tulus suci. Stop para juangkan.